Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membahas dan membaca Inasul Bahathah, ingin saya bacakan perkataan Syaikh Utsaimin rahimallahu ta'ala di Asyarhul Mumti' tentang masalah dubur salat. Yang ini ada di jilid yang ketiga dari Syarhul Mumti' cetakan Saudi. Ya, berkenaan dengan hadis berisi doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang Nabi perintahkan Mu'adz ibn Jabal untuk membacanya di dubur salat, yaitu di akhir salat. Kemudian Syaikh Utsaimin mengatakan wal qaul bi anna hadza du'a fi akhir salati asahu minal qauli bi annahu ba'da salam. Pendapat yang mengatakan bahasanya doa ini adalah di akhir salat sebelum salam itu lebih tepat daripada pendapat yang mengatakan ba'da salam. Alasannya, karena yang dikerjakan ba'da salam innama huwa adzikru, hanyalah berzikir. Dengan dalil firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-103, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Jika kalian telah selesai mengerjakan salat, maka ingatlah Allah. Wa amma maqida biduburi salati wa huwa du'aun fa innahu fi akhiriha. Oleh karena itu kesimpulannya, doa bacaan yang dibaca di dubur salat wa huwa du'aun dan isinya adalah doa, fa innahu fi akhiriha, maka itu di akhir salat sebelum salam. Kemudian beliau juga mengatakan demikian juga dubur salat itu adalah bagian dari salat. Maka jika Rasul membimbing kita untuk berdoa ba'da tasyahud, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, "Tsumma yatakhayyar minad du'a ima syaa'a." Kemudian pilihlah doa apa saja yang dia kehendaki. "Sara'a du'a'u al-muqayyad bid-dubur." Maka jadilah kita simpulkan doa yang dikaitkan dengan dubur salat itu tempatnya qabla salam, sebelum salam, di akhir salat. Wa amma ba'da salati fa huwa adzikru. Adapun yang setelah salat maka itu zikir. Oleh karena itu maka tidaklah tepat orang yang membantah kita dengan hadis bertasbih, tahmid, dan takbir di dubur sholat 33 kali. Yang ini telah diketahui bahasanya, bacaan ini dibaca ba'da salam bittifaq dengan sepakat ulama. Karena ini adalah isinya zikir. Karena isinya zikir, maka ini sesuai dengan ayat di surat An-Nisa 103. Sedangkan yang pertama adalah doa di akhir sholat sebelum salam. Adapun doa yang dikatakan di dubur salat maka itu sebelum salam, itu agar selaras dengan hadis tsumma yatakhayyar minad du'a'i ma syaa'a. Kemudian pilihlah dari doa-doa yang ada, apa, pilihlah doa yang dia kehendaki. Ya, maka di sini Syaikh Utsaimin di Syarhul Mumti' menyimpulkan bahwasannya jika ada dubur sholat dan itu berkenaan dengan zikir, maka maknanya adalah ba'da salam. Kenapa? Atas alasan apa kemudian dimaknai demikian? An-Nisa 103. Namun jika terdapat kemudian, namun jika itu isinya adalah doa, isinya ada doa, kemudian di situ diminta untuk dibaca di dubur sholat, maka yang dimaksudkan adalah qabla salam. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang mengatakan thumma liyatakhayyar minaddu'ai masya'a. Dan pilihlah doa apa saja yang dikehendaki. Karena dubur itu maknanya memiliki dua makna, dia mustarak. Maka kemudian harus kita kalau mengamalkannya perlu indikator. Maka di sini kalau itu berkenaan dengan zikir indikatornya ayat, kalau itu berkenaan dengan doa maka indikatornya hadis. Kemudian Ibnu Saimin juga membawakan dalil akli yang juga telah dibawakan oleh Ibnu Taimiyah yang kami telah kita baca. Kemudian beliau mengatakan, adapun apa yang dilakukan oleh ba'dun nas min kaunihim kullama sallamu da'aw fil faridah aw fil nafilah, adapun perbuatan sebagian orang bahwa setiap kali salam berdoa baik setelah selesai salat fardu ataupun salat sunnah, maka pendapat Ibnu Utsaimin fahadha la asla lahu, maka ini tidak ada dalilnya. Kata beliau ini tidak ada dalilnya. Lam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi man na'lamu, tidak ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebatas yang kami tahu. Ini yang beliau katakan. Dan berdasarkan apa yang telah kita baca di Inasul Bahathah, ini adalah perkataan yang keliru. Ini adalah perkataan yang keliru. Mengatakan kalau itu tidak ada dasarnya sama sekali, satu hal yang keliru. Telah kita baca dalil-dalilnya. Untuk kemudian doa ba'da salam, maka kemarin kita sampaikan dua hadis. Rabbiqini adzabaka, yang itu ada kemudian demikian juga Allahumma inni as'alukal iman nafi'an. Kemudian dalil yang lain adalah fa'idha farata fangsab, dan tafsirnya, tafsir dari fa'idha farata fangsab. Demikian juga praktek sahabat Abu Musa al-As'ari, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Talib. Oleh karena itu maka perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala yang mengatakan bahasanya berdoa setelah selesai salat itu fahadalah aslalahu, satu hal yang tidak berdalil, satu hal yang kurang tepat, satu hal yang keliru. Dan perkataan beliau bahasanya ini tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga keliru. Namun di sini satu hal yang menarik, beliau mengakui ada satu hadis yang bisa jadi dalil doa setelah selesai sholat. Yang ini jika kita tambahkan dengan keterangan yang telah kita sampaikan dan kita baca di Inasul Bahasa, berarti nanti dalilnya jadi tiga. Yang dari Nabi nanti ada tiga dalil. Satu hadis ya, dibawakan yang kita jumpai ada di sini di Inasul Bahathah. Hadis Sahih Muslim dari Al-Bara ibn Azib berkenaan dengan doa Rabbiqini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Kemudian hadis yang kedua yang saya tambahkan riwayat Ibnu Majah, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Yang Nabi ini jelas-jelas doa dan Nabi baca ba'das salam setelah sholat subuh. Kemudian ada dalil yang ketiga dari Nabi, ini dibawakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, meskipun nanti beliau takwil, namun beliau akui ini bisa jadi dalil disyariatkannya doa ba'da salam. Karena beliau mengatakan berdoa setelah salam tidaklah berasa, tidak ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima na'lamu dalam apa yang kami ketahui illa hina wada'a kufar Quraisy. Kecuali dalam satu peristiwa, yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy meletakkan jeroan unta pada saat Nabi sujud, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salam dari salatnya, rafa'a sautahu yad'u alaihim. Maka Nabi berdoa dengan suara yang cukup lantang. Hadisnya diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka Nabi berdoa setelah salat. Maka ini menunjukkan dibenarkannya berdoa setelah selesai salat. Meskipun kalau di sini saya mutaimin mentakwil, membelokkan maknanya dengan mengatakan wahada qad yuqal, dan boleh jadi kita katakan innahu fa'ala dzalika li munasabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut yaitu doa karena satu alasan. Wahia takhwifuhum, yaitu mau nakut-nakuti orang kafir Quraisy. Li anna law da'a wa yusalli ma'alimu. Karena seandainya beliau berdoa dalam kondisi masih salat, belum salam, maka mereka tidak tahu kalau didoakan. Ma'alimu bidzalika, mereka tidak tahu kalau didoakan. Lain halnya kalau setelah selesai. Kemudian berkenaan dengan hadis, pertanyaan doa apakah yang paling didengar, maka kemudian jawabannya adalah di tengah malam dan di dubur sholat fardu, maka beliau katakan, kemudian dimaknai bahasanya, dubur sholat fardu itu adalah ba'da salam dengan dalil hadis masalah tasbih 33, alhamdulillah 33, takbir 33 yang itu juga Nabi katakan dibaca di dubur sholat, maka beliau mengatakan, fahadhal faham lil hadis dari muta'ayin. Pemahaman terhadap hadis ini dengan pemaham semacam itu bukanlah sebuah keharusan. Namun bahkan yang benar wajib ayuhmal dimaknai ditafsiri bahasa yang dimaksud dengan dubur adalah akhir salat. Yang dimaksud dengan dubur di sini adalah akhir salat sebelum salam, menimbang hadis Ibnu Mas'ud berisi perintah Nabi SAW untuk berdoa setelah selesai tasahud. Wasunnatu yufasir ba'duha ba'da, dan hadis yang satu menjelaskan yang lain. Adapun dubur salat yang berisi zikir, maka memang Allah telah perintahkan untuk berzikir berdasarkan surat An-Nisa 103. Walaysa fi al-amru bidu'a, namun di surat An-Nisa 103 tidak ada padanya perintah untuk berdoa. Oleh karena itu kesimpulannya, wa ala hadza fanaqul, kesimpulannya kami katakan, ma warada muqayyadan bidubur salati fa in kana dzikran fa huwa ba'da salami wa in kana du'aan fa huwa qabla salami. Hadis-hadis yang berisi kemudian bacaan dan itu dikaitkan dengan dubur salat, maka dirinci. Jika bacaannya adalah zikir, maka itu ba'da salam, dan jika itu isinya doa, maka itu qabla salam. Kemudian beliau mengatakan fadubur yufasar fi kulli mawdhi'in bima yaqtadihi, maka kata-kata dubur itu ditafsirkan di setiap kalimat sesuai dengan tuntutan, keadaan dan rangkaian kalimatnya. Nah, itu kurang lebih yang bisa kita bacakan berkenaan dengan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin masalah doa ba'da salam, yang pendapat beliau adalah hal tersebut adalah la aslalahu lam yarid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu hal yang tidak tepat berdasarkan apa yang telah kita baca di Inasul Bahathah. Ya, adapun kemudian namun ada faedah yang menarik yang beliau sampaikan berkenaan dengan adanya satu dalil yang lain ya, untuk doa setelah salam, berkenaan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam gara-gara orang kafir Quraisy meletakkan jeroan di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersujud. Dan juga penjelasan berkenaan dengan masalah dubur sholat. Maka intinya sebagaimana kemarin kita sampaikan, kalau penjelasan tentang masalah kalau berkenaan dengan masalah dubur sholat kemudian dirinci, kemarin kita baca perkataan Syekh Muhammad Ali Adam yang mengatakan kalau merinci itu tidak ada dasarnya, ini satu hal yang tidak benar. Merinci ngasih tafsil kalau dubur sholat ini, kalau zikir itu ba'da salam, kalau kemudian doa itu qibla salam, kata saya Muhammad Ali Adam enggak ada dasarnya, enggak ada dalilnya. Ini satu perkataan yang juga tidak tepat. Yang tepat itu kaidah yang ada dalilnya. Namun semata-mata pembahasan dubur sholat, kemudian ketika kita misalnya cenderung kepada Ibnu Taimiyah, demikian juga Ibnu Utsaimin setelah itu, maka bukan berarti doa setelah selesai sholat tidak masyru'. Karena dalil berkenaan dengan doa setelah selesai sholat tidak hanya berkenaan dengan dubur sholat. Ada fa'idha farok tafang sob, ada kemudian tiga hadis yang tadi telah kita sampaikan, kemudian ditambah athar sahabat. Itu cukup untuk menunjukkan bahasanya setelah selesai sholat adalah waktu yang baik untuk berdoa, sebagaimana sebelum sholat adalah juga waktu yang baik untuk berdoa. Maka sekali lagi pembahasan dubur sholat seandainya kita cenderung pada pendapat Ibnu Taimiyah, demikian juga Ibnu Utsaimin, itu bukan berarti meniadakan masyru'nya doa ba'da salam setelah selesai sholat fardu. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali ke Inasul Bahathah. Qala al-musannif hafizhahullah ta'ala al-waqfa al-khamisa anil jahri bidu'ai ba'da salatil faridah. Tentang berdoa setelah selesai salat fardu dengan suara yang keras. Berdoa setelah selesai dari salat fardu itu yakunu bainal insan wa baina nafsihi, itu dengan suara lirih antara dia dengan Tuhannya, dengan dirinya. Tidak dikeraskan. Dan dalilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra. Panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Ayyama tad'u, mana saja yang kalian pakai untuk berdoa. Allah atau kan Ar-Rahman. Falahul asma'ul husna, maka bagi Allah nama-nama yang terbaik. Wala tajahhar bi sholatika ay bi du'aika. Janganlah engkau bersuara keras dengan sholatmu, yaitu doamu. Wala tukhafit fiha, namun juga jangan terlalu lirih. Wa batari baina dalika sabila, namun ambillah jalan pertengahan di antara keduanya. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah tentang wala tajar bi sholatika wala tukhafit biha, kata Aisyah, ungdilat ha'adha fi du'ai. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan doa, artinya sholat. Dalam ayat tersebut artinya doa, kata Ibunda Aisyah. Kemudian ada kutipan perkataan Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i di kitab Al-Umm, yakni wallahu ta'ala a'lam ad-du'a. Wallahu ta'ala a'lam, kemudian beliau katakan yang dimaksudkan dengan solatika, yakni wallahu ta'ala a'lam yang dimaksudkan adalah doa. Wala tajari la tarfa, janganlah kau tinggikan suara, namun juga jangan terlalu tukhafit, jangan lirih. Apa yang maksud tukhafit? Hatta la tusmi'u nafsaka, sampai-sampai engkau tidak perdengarkan pada dirimu sendiri. Kemudian perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di kitab Fathul Bari, beliau katakan tentang wala tajahar bi salatika, atau kemudian beliau mengatakan wa amma du'a'u fasunnatu ikhfa'uhu. Untuk berdoa, maka yang sesuai dengan sunnah adalah dilirihkan. Dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah, wala tajahar bi salatika wala tukhafit biha, Aisyah mengatakan bahasa itu turun berkenaan dengan doa. Demikian juga di samping ini tafsir dari Aisyah, bahasanya solatika di situ artinya adalah doa. Ini juga penjelasan yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, Abu Hurairah, Sa'id bin Jubair, Atha' ibn Abi Rabah, Ikrimah Maula Ibn Abbas, Urwah bin Zubair, Mujahid bin Jabir, Ibrahim An-Nakhai, dan yang lainnya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan sepatutnya bersuara lirih dalam doa berdasarkan ayat ini. Qal, Imam Ahmad mengatakan, atau seorang perawi yang mengutip dari Imam Ahmad mengatakan, wa kana yakrahu, dan Imam Ahmad tidak suka seorang itu bersuara keras saat berdoa. Bahkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, raf'u sauti bidu'a ibid'atun, berdoa dengan suara yang lantang, yang keras, kata Hasan Al-Basri, itu bid'ah. Mungkin ini faedah yang menarik, kutipan yang menarik, yang bagus. Bacanya Al-Hasan Al-Basri menilai bid'ah, berdoa dengan suara yang lantang. As-Sa'id Ibn Musayyib mengatakan, senada dan mirip dengan Al-Hasan Al-Basri, ahdasan nasu as-sauta ingda tu'ai, banyak orang yang mengada-ada berupa suara, yaitu suara yang keras saat berdoa. Kata Sa'id bin Musayyib, ahdas. Ini satu hal yang baru yang dulunya tidak ada. Dan hal ini juga dilarang oleh Mujahid dan yang lain. Dan diriatkan, Waqi' meriatkan dari Arabi, dari Al-Hasan, dan Rabi dari Yazid ibn Aban, An-Anas dari Anas. Maka Al-Hasan Al-Basri dan Anas itu tidak menyukai ayusmi'a ar-rajulu jalisahu syai'an min du'aihi. Ketika seorang itu berdoa dan di dekatnya ada orang, maka keduanya tidaklah menyukai kalau orang yang berdoa itu yusmi' memperdengarkan jalisahu kepada teman duduknya sedikit pun dari doa yang dia panjatkan. Masih perkataan Ibnu Rajab, ya, wa warada fihi, dan tentang masalah ini terdapat dalil rukhsah yang memberikan keringanan berupa suara keras dalam berdoa. Namun kata Ibnu Rajab, min wajhin la yasihu, berdasarkan melalui sanad yang tidak sahih. Ibn Rajab mengakui adanya riwayat yang memberikan kelonggaran berdoa dengan suara yang lantang, namun hadisnya, namun sanadnya lemah. Dan dalil yang lain dihadkan oleh Bukhari dan redaksi Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami bersama Nabi SAW fi safar, dalam satu perjalanan. Maka mulailah orang-orang yajaharu nabi takbir, bertakbir dengan suara lantang ketika jalan itu naik. Dan di antara adab safar, ketika jalan itu menaik membaca takbir, dan ketika jalan menurun membaca tasbih. Mereka membaca takbir namun dengan suara lantang yang mencapekkan dirinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka, wahai sekalian manusia, sa'ilah, belas kasihanlah diri kalian sendiri, sehingga kalian tidaklah berdoa kepada zat yang tuli, tidak pula yang jauh. Sesungguhnya kalian berdoa dengan sami'an qariba, zat yang maha mendengar dan dekat. Wahu ma'akum, dan dia bersama kalian. Sisi pendalilannya adalah, innakum laisa tada'una, kalian tidaklah berdoa. Disampaikan oleh Abul Hasan Ali ibn Khalaf ibn Abdul Malik ibn Battal ibnu Battal al-Maliki dalam Sharh Sahih Bukhari, qala Tabari mengatakan di dalam hadis ini terdapat kandungan hukum terlarangnya bersuara yang keras, berdoa dengan suara yang keras. Dan terlarangnya berdoa dengan suara yang keras, ini kata Ibnu Battal adalah qaulu ammatis salaf minas sahabati wa tabi'in, adalah perkataan umumnya atau ammah itu terkadang maknanya mayoritas, terkadang maknanya semua. Nih, wallah alam mungkin maknanya semua. Wa qaulu ammatis salaf, perkataan semua ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Sekian kutipan dari Ibnu Battal. Kemudian perkataan Ibnul Hajj al-Maliki di kitabnya Al-Madkhal, adapun berdoa dengan suara yang lirih maka itu dibolehkan atau dianjurkan sesuai dengan keadaan. Wa ala hadza daraja salaf wal khalaf, dan inilah jalan yang ditempuh oleh salaf dan khalaf radallahu anhum. Kalau pakai perkataan Ibnul Hajj, maka ammah tadi maknanya semua. Kan inilah jalan yang ditempuh oleh salaf dan khalaf. Kemudian An-Nawawi Asy-Syafi'i di Sharh Sahih Muslim beliau mengatakan berkenaan dengan hadis di atas, di sini anjuran untuk melirihkan suara dalam berzikir. Idza lam tada'u hajatu, jika tidak terdapat kebutuhan, ila raf'ihi, untuk mengeraskannya. Fa inna idza khafadha, karena jika dia lirihkan maka ini ablar, lebih luar biasa dalam taukir, dalam menghormati zikir dan mengagungkannya. Maka dibawakannya perkataan Nawawi dikutipnya di sini, ini menimbulkan iskal karena perkataan Nawawi berkenaan dengan zikir, sedangkan ini pembahasan doa dalam pengertian doa yang dengan status doa yang dalam pengertian doa yang bukan zikir. Ya, kalau kemudian sisi pendalilan untuk perkataan An-Nawawi jelas, karena sababul wurud perkataan sahabat, sababul wurud hadis Nabi di atas adalah perbuatan sahabat membaca takbir, dan takbir adalah zikir. Maka takbir ketika, maka sehingga Nabi mau mengatakan bahasanya takbir yang dibaca ketika jalan itu menaik, itu jangan keras-keras yang menyampaikan diri, namun cukup dengan takbir dengan suara yang lirih. Maka sisi pendalilan untuk kemudian An-Nawawi, ini satu hal yang jelas berdasarkan sababul wurudnya. Sedangkan yang memasukkan hal ini ke dalam pembahasan doa itu melihat redaksi hadisnya. Karena di hadisnya dikatakan innakum laisa tad'una, kalian tidaklah kalian berdoa. Nah, karena itu maka ada sejumlah penjelasan ulama untuk mensinkronkan sababul wurudnya zikir, kenapa teks hadisnya itu doa. Maka ada yang memberikan penjelasan bahasanya ketika sahabat sambil bertakbir itu mereka sambil berdoa. Ketika mereka iringi takbir mereka dengan doa, sehingga teks hadis Nabi innakum laisa tad'una, kalian tidak berdoa dengan zat yang tuli dan jauh. Salah satu penjelasan untuk mensinkronkan antara sababul wurud dengan teks hadisnya itu demikian. Sehingga kalau berdasarkan penjelasan ini, maka hadis ini bisa dipakai untuk zikir dan juga dipakai sebagai dalil untuk doa. Kemudian An-Nawawi mengatakan di Al-Majmu, demikian juga yang disampaikan oleh Ashabuna Syafi'iyah, bahasanya zikir dan doa ba'da salati, zikir dan doa setelah salat dianjurkan sir, kecuali untuk imam. Ini Syafi'iyah. Ini Syafi'iyah kata, dan An-Nawawi menegaskan kalau itu Syafi'iyah. Wa hakadha qala Ashabuna ay Syafi'iyah. Dan demikianlah perkataan Syafi'iyah, bahwasanya zikir dan doa ba'da salati, setelah salat dianjurkan untuk sir dua-duanya, bihima, zikirnya dan doanya. Maka dalam masalah ini, maka kata An-Nawawi, madhabnya Syafi'iyah, zikir ba'da salat sir. Madhabnya Syafi'iyah, doa setelah salat juga sir. Illa ayakuna imama, yang boleh tidak sir cuma imam. Itu pun bersyarat. Sebagaimana perkataan ini, dan ini adalah perkataan imamnya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Yuridu ta'liman nas, yang ingin, manakala dalam konteks, ingin mengajari makmum, mengajari jamaah, bagaimanakah zikir yang masyru' setelah selesai sholat. Faya jahar, maka imam itu boleh bersuara keras, liya ta'allamu, supaya mereka belajar. Kalau sudah belajar, kembali sir. Fa'idha ta'allamu, jika mereka telah belajar, wakanu alimin, dan mereka mengetahui bagaimana zikir yang dituntunkan, asarrohu, maka kemudian kembali sir. Dan Al-Baihaqi dan yang lain berhujah untuk anjuran sir, dalam hal ini dengan hadis Abu Musa Al-Asari yang tadi. Sehingga kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, dengan demikian juga zat yang jauh. Ini faedah muhimmah jiddan. Ini faedah penting, kutipan di sini. Bahasanya madhabnya Syafi'iyah itu sir untuk zikir setelah sholat, demikian juga doa setelah sholat. Kalau doanya sir berarti tidak bisa dipimpin. Kalau doanya itu sir berarti enggak mungkin dipimpin. Madhabnya Syafi'iyah itu demikian. Dan dalam hal ini Syafi'iyah sejalan dengan imamnya, Al-Imam Syafi'i di Al-Um itu mengatakan bahasanya zikir setelah salat itu sir kecuali imam, dan itu untuk tujuan ngajari, memberi pengajaran dengan perbuatan. Maka di sini bisa, ini ada faedah penting bahasanya praktek di masyarakat kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i itu tidak sejalan dengan Syafi'iyah. Bahkan demikian juga tidak sejalan dengan Imam Syafi'i. Tidak sejalan dengan Imam Syafi'i juga, demikian juga tidak sejalan dengan Syafi'iyah. Imam Syafi'i di Al-Om, zikir setelah selesai sholat itu sir. Syafi'iyah gimana? Kata An-Nawawi yang imam besarnya Syafi'iyah mengatakan ashabuna Syafi'iyah itu sir dalam zikir dan dalam doa setelah selesai salat. Disampaikan oleh Ali bin Sulaiman Al-Mardawi Al-Hambali dalam Tashih Al-Furu', beliau mengutip perkataan Al-Majid Ibn Taimiyah, yaitu kakeknya Syekh Ibn Taimiyah, dalam fisyarhi dalam sarahnya. Maka Al-Majid Ibn Taimiyah merupakan ulama besar dalam madzhab Hambali, mengatakan dianjurkan bagi imam untuk melirikan doa setelah selesai salat berdasarkan zahir hadis ini. Wa dzakarahu, kemudian beliau menyebutkan hadisnya. Walikaulihi ta'ala, wa dzakarahu itu harusnya ada di antara dua tanda strip. Wa dzakarahu, dan beliau kemudian menyebutkan hadisnya. Walikauli ta'ala, dan berdasarkan firman Allah ta'ala, uda'u rabbakum tadarru'aw wa khufiyah, hendaklah kalian berdoa menyuruh Rabb kalian dengan merendahkan diri wa khufiyah, dan dengan suara yang lirih. Wadku rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifah, dan sebutlah dan ingatlah Rabbmu fi nafsika pada dirimu, yaitu berarti sir. Tadarruan, karena merendahkan diri, wa khifatan, dan khawatir. Kemudian kata Al-Majib Ibn Taimiyah, namun jika doanya itu dikeraskan atau sebagian doa itu dikeraskan ahyanan kadang-kadang untuk memberitahu liu'alima, untuk mengajari, atau liu'limah untuk memberitahukan hal ini kepada orang-orang yang mendengarnya, atau untuk maksud-maksud yang benar, selain itu fahasanun, maka satu hal yang baik. Intah sekian kutipan dari Tashih Al-Furu'. Maka kalau Al-Majib Taimiyah, kalau dikeraskan semua atau sebagiannya, dan itu kadang-kadang dengan tujuan pengajaran, maka tidak mengapa. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dari Hasan Al-Basri, beliau menceritakan keadaan di masanya, kanu mereka untuk perkataan tabi'in itu ada dua kemungkinan, masyarakat tabi'in atau sahabat. Kanu mereka, mungkin sahabat dan sahabat yang dijumpai oleh Al-Hasan Al-Basri atau para tabi'in, yajtahiduna fi du'a wala tasma'u ila hamzah, mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa namun tidaklah kalian dengar kecuali bisikan, dan sanadnya Hasan sampai Hasan Al-Basri. Kemudian juga masih dihatkan oleh di Musnad Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid tabi'in, bahasanya dia mendengar seorang yang berdoa dengan suara yang keras, farmahu bil hasa, maka dilempar pakai gerigil. Setiap orang harus melihat siapa mujahid dan siapa dirinya. Maka ini tentu ingkarul mungkar dengan keras. Ada orang yang berdoa pakai suara keras, carikan kerikil, mak peletok. Ini kalau kemudian tentu ditoleh, oh mujahid, ya selesai. Kalau ditoleh fulan, oh siapa itu fulan, tempelengi. Maka rahimallahu man ya'rif qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu siapa dirinya. Sehingga dia tidak posisikan dirinya sebagaimana posisi para ulama yang punya kedudukan yang mulia di masyarakat. Wa isnadu sahihun, dan sanadnya sahih. Kemudian yang ketiga, bahasanya berdoa dengan suara yang keras setelah selesai sholat, tidaklah sahih dalam masalah ini satupun hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula athar dari Salafus Saleh, dan wa'ala rasim, dan yang paling pokok dari Salafus Saleh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab di Fathul Bari, waqad dzakarna fi ma taqaddam, dan telah kami sebutkan dalam keterangan yang lewat hadis doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat jahran dengan suara yang keras, wa annahu la yasihu, namun hadisnya tidak sahih. Dan ditegaskan oleh Ibnu Rajab dengan faedah muhimmah, walam yasih fi dzalika syai'un anis salaf. Dan tidaklah sahih dalam masalah ini berdoa dengan suara yang keras satupun athar dari salaf. Ini hasil istiqra dari Al-Hafidh, dari seorang ulama hadis, maka ini kesimpulan yang sangat-sangat berharga. Wal manqul anil Imam Ahmad, dan yang dikutip dari Imam Ahmad, beliau yajhar bi ba'di dzikir, sebagian zikir, bacaan zikir dibaca dengan yang keras setelah selesai salat, kemudian sebagian yang lain dibaca sir. Dan beliau menghitung tasbih, takbir dan tahmidnya dengan sir. Wida'u, dan doanya juga sir. Kalau Imam Ahmad doanya sir, kalau kemudian dikirnya ada yang sir, ada yang jahar. Dan Ibnu Rajab juga mengatakan di tempat yang lain, terdapat dalam masalah ini riwayat yang memberikan keringanan untuk berdoa dengan suara yang keras, min wajhin la yasih, namun dengan sanad yang tidak sahih. Wajah di sini artinya sanad. Nah, tentu kemudian satu hal yang menjadi tanda tanya kita, hadisnya mana itu yang dikatakan tidak sahih, yang jadi dalil dikir doa itu dengan suara yang keras. Ini dibawakan selanjutnya, kharaja At-Tabarani, diriatkan oleh At-Tabarani dari riatnya Abu Musa, karena Nabi SAW adalah Nabi SAW, idha sholat subha, jika Nabi telah selesai sholat subuh, yarfa'u sautahu, maka beliau mengeraskan suaranya sehingga beliau perdengarkan pada para sahabatnya. Beliau berdoa, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku yang aku jadikan sebagai pegangan urusanku sebanyak 3 kali, ya Allah perbaikilah duniaku yang aku jadikan sebagai tempat hidupku, atau kemudian pakai jaalta saja, Ja'al tahu yang kau jadikan agamaku yang kau jadikan sebagai pegangan hidupku sebanyak 3 kali. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang kau jadikan sebagai tempat hidupku sebanyak 3 kali. Ya Allah, perbaikilah akhiratku yang kau jadikan ilaiha marja'i, aku kembali ke sana, juga 3 kali. Wa dzakara du'aan akhar, dan disebutkan ada doa yang lain. Maka di sini Nabi berdoa setelah selesai salat dengan suara yang keras, hatta yusmi, dan ada kata-kata yarfa sautahu. Namun tadi disampaikan oleh Ibnu Rajab kalau sanadnya dhaif. Penjelasannya dalam sanadnya terdapat Yazid ibn Iyad matruqul hadis, ya, dan Ishaq bin Talha, dan dia dhaif. Ya, berarti dhaifnya dhaif jiddan. Karena ada yang matruq. Adapun hadis yang dihadkan oleh Muslim dan yang lain dari Bara ibn Azib tentang kemudian fasamituhu, aku mendengar Nabi berdoa setelah selesai salat rafiqini adzabaka yaum mataba'su ibadaka. Fasamitu, apakah ini bisa jadi dalil doa itu dengan suara yang lantang? Maka di sini disampaikan, dan ini masih perkataan Ibnu Rajab, fa talaisa fihi, maka tidak ada padanya dalil. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuara keras dengan doanya tersebut sehingga orang-orang mendengarnya. Namun itu isinya hanyalah Nabi mengucapkan kalimat tersebut antara beliau dengan dirinya, dan wa kana yasmi'uhu minhu ahyanan atau yasma'uhu minhu ahyanan jalisuhu, dan terkadang orang yang duduk di dekatnya mendengarnya. Sebagaimana makmum yang ada di belakang Nabi mendengar ayat yang Nabi baca ahyanan terkadang saat sholat di siang hari. Maka yang dengar itu artinya orang yang tidak semua dengar, cuma beberapa orang yang memang posisinya dekat. Maka ini ya menunjukkan bolehnya seperti itu. Ya agak keras sedikit, namun tidak kemudian pakai pengeras suara atau kemudian pakai mic dalam atau yang lain, tentu tidak pas kalau mau berdalil dengan hadis ini. Di sini paling banter cuma menunjukkan agak keras yang di dekatnya itu dengar. Dan Taimiyah di Mukhtasar Fatwa Misriyah mengatakan demikian juga at-tathwib di antara adzan dan iqamah itu tidaklah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibenci oleh mayoritas para imam dan salaf. Wa'adduhu, itu bukan tak marbutah. Wa'adduhu, dan mereka menilainya itu sebagai bid'ah. Wa kadzalika, demikian juga tidaklah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahru bidu'ai, berdoa dengan suara yang keras setelah selesai salat. Satu hal yang tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada, maka tathwib itu ada 2 macam, ada tathwib yang sunnah dan ada tathwib bid'ah. Tathwib yang sunnah adalah bacaan as-salatu khairu minan naum di saat salat subuh, di adzan salat subuh, dengan perselisihan pendapat di antara para ulama apakah itu adzan setelah masuk waktu subuh ataukah sebelumnya. Kemudian ada tathwib yang bid'ah. Yang ini ditegaskan bid'ahnya, yang dikutip ke bid'ah, yang ini dinilai bid'ah oleh para ulama salaf dan dikutip oleh Ibnu Taimiyah vonis bid'ah tersebut. Nah, tathwib yang bid'ah ini adalah tathwib di antara adzan dan iqamah, dan isinya adalah berisi ajakan untuk ke masjid. Ini bacaan dari muadzin setelah selesai adzan itu kemudian dan pakai mic, bahasa kita sekarang, ayo ke masjid, masjid masih kosong, ayo, atau kalimat-kalimat semacam itu. Itu disebut bacaan tathwib. Ayo para saudara, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Sebentar lagi kemudian sholat mau dikerjakan, atau kalimat semacam itu. Ini disebut bacaan atau disebut tathwib. Dan ini tathwib yang tadi disampaikan dinilai oleh para ulama salaf sebagai bid'ah dan dibenci oleh mayoritas para imam. Dan tathwib ini sudah muncul sejak masa silam, dijumpai oleh Ibnu Umar. Tathwib ini dijumpai oleh Ibnu Umar di masanya. Dan pernah satu ketika Ibnu Umar masuk satu masjid, kemudian muadzinnya melakukan tathwib, maka kemudian beliau ambil sandalnya dan keluar meninggalkan masjid tersebut dan cari masjid yang lain. Ya, kemudian waqfa, maka kesimpulannya berdasarkan orang yang di atas, ya, doa setelah selesai salat fardu itu liri. Bagaimana dengan zikir setelah selesai salat fardu? Maka tadi kita jumpai, telah kita baca mazhab Syafi'iyah dalam masalah ini. Demikian juga kita telah baca praktek Imam Ahmad dalam masalah ini. Ya, maka sebagai tambahan berkenaan dengan zikir setelah selesai salat fardu, apakah dibaca keras ataukah lirih, ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Saya akan bacakan perkataan Syaikh Abdul Hasan Al-Ma'ribi yang ketika membahas tentang masalah ini. Beliau katakan bahasanya, jama'atun min ahli ilmi, sejumlah ulama berpendapat, ilal jahri bi jami'il adhkar, untuk mengeraskan semua zikir setelah selesai salat. Kata Ibnu Muflih, ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala bihi Ibnul Qayyim. Ini adalah pendapat yang dimiliki oleh Ibnul Qayyim sebagaimana di I'lamul Muwaqqi'in. Wa qala binahwihi aidan Ibnu Hazm. Ini juga pendapat, kurang lebih adalah pendapat Ibnu Hazm di Al-Muhalla. Dan pendapat ini dibela oleh Al-Hafidz Asy-Syuyuti. Beliau punya buku judulnya Natijatul Fikr fil Jahri fi Dzikr. Ini hasil pemikiran tentang disyariatkannya berzikir dengan suara yang keras. Ini demikian juga dibela oleh Al-Laqnawi dalam kitabnya Sibahatul Fikr fil Jahri fi Dzikr. Bahkan kalau untuk bukunya Al-Laqnawi ini, bahkan beliau membela pendapat, membela dan pendapat untuk berzikir dengan suara keras secara mutlak, baik setelah selesai sholat ataupun yang lain. Kemudian wal mashhur anil madzahib al arba'ah al man'u min adz-dzikri min al jahri bidz-dzikri. Sedangkan pendapat yang masyhur dari ternyata empat madhab sekaligus. Pendapat yang masyhur di empat madhab sekaligus. Ini dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Yang masyhur di mereka adalah terlarangnya berzikir dengan suara yang keras setelah selesai sholat. Sebagaimana dikatakan oleh Nawawi di Syarhul Muslim dan Al-Majmu'. Wa dhahaba ila hadza aidan Syatibi, dan ini juga pendapat Syatibi Al-Maliki di Al-I'tisam. Kemudian wa dhahaba Ibnu Mulakin, namun Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i berpendapat di kitabnya Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam, disyariatkan dan dianjurkannya bersuara zikir dengan suara yang keras. Wetak itu takbir minadzikir, dan ditekankan secara khusus zikir yang berupa takbir. Wabinahwihi qala Ibnu Daqiqil Aid, demikian juga pendapat Ibnu Daqiqil Aid Asy-Syafi'i sebagaimana di kitabnya Al-Ihkam. Kemudian wahada al-ba'du ila raf'i as-sawt bitahlil ba'da salatil fajr wal maghrib khasatan. Sebagian lagi berpendapat yang zikir dengan suara keras itu cuma tahlil setelah selesai salat fajar dan maghrib, khusus untuk itu. Namun wala dalila ala dalik, namun tidak ada dalilnya, dan ini telah pendapat ini telah diingkari oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan sebagaimana di Turah As-Saniyah jilid yang keempat. Ya, maka kita lihat bisa kita petakan dua pendapat besar Atau kalau mau ditambahkan jadi tiga, namun yang ketiga tadi disampaikan tidak ada dalilnya. Ya, ada kemudian maka ada dua kubu besar dalam masalah ini. Ya, antara kemudian yang zikir setelah selesai sholat itu disyariatkan untuk dengan suara yang keras. Ini tadi pendapat Ibn Taimiyah, pendapat Ibn Al-Qayyim, Ibn Hazm, Suyuti, ada kemudian Laknawi, ada Ibn Suyuti Syafi'i, kemudian tadi Ibn Mulakin Asy-Syafi'i, kemudian Ibn Daqiqil Aid Asy-Syafi'i. Sedangkan standar pendapat di madhab yang empat, semua madhab yang empat, yang masyhur, yang standar di tengah-tengah mereka, tidak boleh dengan suara yang keras. Dilarang, terlarang jika dengan suara yang keras. Maka dalil yang di antara alasan untuk alasan ulama yang membolehkan atau menganjurkan untuk zikir dengan suara yang keras secara umum dan setelah selesai sholat fardu secara khusus, maka di antaranya adalah yang pertama hadis yang mengatakan wa in dzakarni fi mala'in, jika dia mengingatku dalam rombongan kumpulan orang, maka aku akan ingat dia manusia dalam kumpulan yang lebih baik. Kata Suyuti, zikir di mala', zikir di tengah-tengah banyak orang itu tidaklah ada kecuali dengan suara yang keras. Dan ini fihi nazar tentunya. Namun beliau demikian istidlal beliau. Kemudian hadis Ibn Abbas yang mengatakan bahasanya kami mengetahui berakhirnya sholat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan bacaan takbir. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim dari Ibnu Zubair. Bahasanya Ibnu Zubair itu yakulu mengucapkan di dubur sholat setelah salam la ilaha illallah wa ta'ala syarika lalu mulku la hamdu wa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyahu lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Kala Ibnu Zubair, kemudian sahabat Nabi Abdullah bin Zubair mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahlil dengannya di dubur setiap salat. Dan tahlil di sini wa tahlil raf'us saut. Dan tahlil itu artinya bersuara lantang. Sebagaimana penjelasan di lisanul Arab. Demikian juga kemudian mereka berdalil yang menganjurkan untuk berzikir dengan suara keras dengan hadis-hadis yang lain yang tidak sahih. Juga berdalil, namun ini meskipun tidak pada tempatnya, dengan suara keras saat adzan, kemudian khutbah, dan takbir hari tasyrik, kemudian talbiyah saat haji dan yang lain. Meskipun tentu istidlal bidzalika dengan hal-hal ini, untuk kemudian menganjurkan berzikir dengan suara keras secara mutlak, niza'un la yakhfa, tentu satu hal yang tidaklah samar, satu hal yang jelas, tentu ini bikin masalah. Ini, kalau dalilnya adzan, dalilnya kemudian khutbah, kemudian dalil baca zikir, ini tentu pendalilan semacam ini sangat kemudian rentan untuk digugat. Adapun ulama yang melarang, maka tadi sebagian dalilnya telah kita baca di bab tentang masalah doa di surat Al-Isra dan surat Al-A'raf, surat Al-Isra 110 wala tajahhar bi salatika, namun ini mesti ini bab salat di surat Al-A'raf wadhkur rabbaka fi nafsika dan ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan. Kemudian demikian juga dengan berdalil dengan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas marfu'an sabda Nabi khairu rizqi ma yakfi, sebaik-baik rezeki adalah yang cukup, wa khairu dzikri ma yakhfa, dan sebaik-baik zikir yang samar. Lihat kelimam Ahmad. Namun sanadnya dhaif. Dan hadis yang tadi juga telah kita baca, hadis Abu Musa al-Asari tentang takbir para sahabat dan teguran Nabi SAW kepada mereka, ditambah perkataan An-Nawawi di Syarah Muslim, hadis ini dalil, dianjurkan untuk bersuara yang lirih dalam berzikir. Namun berkenaan dengan hadis Abu Musa al-Asari, di sini ada dan perkataan An-Nawawi yang menganjurkan ini dalil untuk zikir itu dengan suara lirih, ada jawaban yang diberikan oleh Al-Laqnawi. Beliau mengatakan bahasanya Nabi ingin, Nabi itu kasihan dengan para sahabat. La annahu kariharaf as-saud. Itu Nabi kasihan dengan sahabat yang ngoyo, kata orang Jawa, dalam membaca takbir. Nabi kasihan, dan bukan Nabi membenci berzikir dengan suara yang lantang. Ya, demikian kata Al-Laqnawi. Maka tentu perkataan Al-Laqnawi ini tidak tepat. Ya, kenapa kita katakan yang benar bahasanya akhir hadis menunjukkan bahasanya illahnya itu tidak sebagaimana dikatakan oleh Al-Laqnawi. Kalau Al-Laqnawi mengatakan perintah untuk kemudian melirihkan zikir itu karena Nabi kasihan, maka jawabannya gampang, akhir hadis. Jawabannya adalah akhir hadis, di sana disebutkan illah, kenapa Nabi perintahkan untuk lirih, karena kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, namun berdoa dengan zat yang maha mendengar dan dekat. Nah, itu illahnya. Maka illahnya telah tegas Nabi sampaikan. Sehingga ilah yang dibakal Al-Laqnawi yang itu tidak berdalil, tentu tidak bisa dipakai. Maka jelas kalau kemudian kalian tidak berdoa dengan zat yang tuli dan jauh, nampak di sini adalah dibencinya berzikir dengan suara yang keras. Maka kesimpulan dalam masalah ini dari Syaikh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, annal jahra bil adhkar yakunu haisu yaridu dalilu bidhalika. Bahasanya zikir dengan suara yang keras itu ditempatkan pada amalan-amalan yang memang dalil menunjukkan hal itu. Kalau dalil menunjukkan untuk memerintahkan untuk keras semacam talbiyah, kemudian adzan dan yang lain, ya, maka itu keras, ikuti dalil dalam masalah keras. Kalau gimana kalau yang tidak ada dalilnya secara khusus? Awil jahru ahyanan bima lam yarid bihi nasun. Atau kemudian kadang-kadang keras untuk yang tidak ada dalilnya. Maka boleh kalau kadang-kadang keras. Tuna tikhadi dhalika adatan, namun tanpa menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan. Dan disyaratkan kalau untuk yang kemudian ini, yang kadang-kadang dengan suara yang keras, untuk zikir-zikir yang tidak ada secara khusus anjuran untuk keras, maka dengan syarat si orang yang berzikir itu selamat dari riya, dan tidak, kemudian syarat yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Kalau kemudian itu mengganggu orang sebelahnya yang juga berzikir, orang sebelahnya yang baca Quran atau yang lain, maka ya berarti tidak memenuhi syarat. Adapun kondisi yang lain, jika itu tidak terpenuhi, maka fal isra bidzikri huwa aula, maka berzikir dengan bacaan yang suara yang lirih itu yang lebih baik, mengingat perkataan An-Nawawi yang juga dikutip di Inasul Bahasa. Maka kesimpulannya dua, yang pertama kalau memang hal-hal yang memang dalil itu menganjurkan untuk bersuara keras, adzan atau talbiyah, khutbah Jumat itu jangan lirih, cuma didengar diri sendiri, ya maka ya, bersuaralah dengan suara yang keras. Demikian juga adzan saat hari tasyrik, saat Id, maka ikuti dalil. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua adalah kalau yang tidak ada, kalau dalil tidak secara khusus menganjurkannya. Kalau dalil tidak secara khusus menganjurkan dengan suara yang lantang, maka boleh dengan suara yang keras kadang-kadang. Ini dzikir secara umum. Dengan suara yang lantang kadang-kadang. Dan itu pun dengan dua syarat. Orangnya itu selamat dari riya, kemudian tidak mengganggu yang lain. Ini masalah dzikir secara umum. Mengapa beliau katakan kadang-kadang tidak apa-apa? Mungkin perlu yang tadi saya pikir tidak perlu dibacakan, namun nampaknya yang perlu dibacakan. Beliau mengatakan kalau maka ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seorang yang namanya Dzul Bajadain dengan pujian innahu awwah. Dan beliau adalah seorang yang banyak berzikir dan banyak membaca Al-Quran. Wa yarfa' sautahu fi du'a, dan beliau suka berdoa dengan suara yang keras. Dalilnya diriwayatkan Imam Ahmad, sanadnya mengandung kelemahan namun punya penguat. Dari seorang yang namanya Ibn Adra', beliau mengatakan, saya menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam. Maka Nabi keluar dari rumah untuk satu keperluan. Maka Nabi melihatku, maka kemudian Nabi memegang tanganku, meraih tanganku, kemudian mengajakku. Maka kami melewati seorang yang famarona ala rajulin yusalli yajharu bil Quran. Maka kemudian kami melewati seorang yang sholat dan dia membaca Al-Quran, tentunya berarti sholat malam, sholat tahajud, yajharu bil Quran, dan bacaan Al-Qurannya dia keraskan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, asa ayakuna muraiyan, boleh jadi orang ini riya dan pamer dengan suaranya. Qultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, yusalliya jaharu bil Quran. Kemudian aku kemudian memberikan pembelaan, wa Rasulullah, dia itu sholat dan mengkeraskan bacaan Al-Qurannya. Farafadha yadi, Nabi cuma menampik tanganku. Kemudian Nabi mengatakan, innakum lan tanalu hadzal amra bil mughalabah, sehingga kalian tidak akan mendapatkan perkara ini dengan menang-menangan, dengan keras-kerasan. Kemudian tsumma kharaja dzata lailatin, kemudian di malam yang lain Nabi keluar rumah dan akulah yang menjaga Nabi, menjaga rumah Nabi. Nabi keluar untuk satu keperluan, maka kembali Nabi memegang tanganku, kemudian mengajakku ikut bersama beliau. Famarona ala rajulin yusalli bil Quran. Maka kemudian kami melewati seorang yang sholat dengan membaca Al-Quran, yaitu dengan suara yang lantang. Qal fakultu, maka kemudian si penjaga ini, sahabat yang jaga rumah Nabi ini, mengatakan, meniru Nabi kemarin. Kemarin kan lewat. Lewat orang itu bacanya keras, Nabi komentar, ini boleh jadi riya. Maka kemudian di malam yang kedua, sahabat ini diajak jalan sama Nabi, ketemu orang yang sama, kemudian dia komentar sebagaimana kemarin Nabi komentar, asa ayakuna muraiyan, boleh jadi ini riya dengan sholatnya. Maka Nabi SAW menegur sahabat ini, mengatakan, kalla ndak, dia tidak riya, innahu awwah, dia adalah seorang yang rajin bertobat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanadartu, maka aku cermati siapakah orang tersebut, ternyata dia adalah Abdullah Dzul Bajadain. Diatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dengan sanadnya lembek, namun ada penguat di hadis yang lain. Disimpulkan, maka hadis ini hasanun bi majmu'i turuqihi, itu hasan dengan semua jalur-jalurnya. Namun kalau kita lihat, kalau kita baca itu, ini berkenaan dengan sholat malam dengan suara yang keras, dan itu satu hal yang berarti boleh. Kemudian pelajaran yang lain, jangan kemudian tergesa-gesa nyebut orang itu riya, pamer, ya. Kalau kemudian redaksinya tidak menyinggung masalah itu. enggak menyinggung tentang masalah kemudian dikirnya yang keras, enggak ada pada hadis yang dihasankan yang tadi saya bacakan, tidak menyinggung masalah itu. Maka wallahu a'lam di mana sisi wajhul istidlal, kenapa hadis ini dibawakan terutama oleh ulama yang mengatakan menganjurkan untuk zikir dengan suara yang keras. Ya, kalau kemudian kesimpulan, maka kesimpulan tentang masalah zikir secara umum, kesimpulannya tadi kesimpulan dari Syaibul Hasan Al-Ma'ribi, bahasanya kalau memang dalil menganjurkan untuk suara keras, suara keras. Jika tidak, ya, maka kalau kadang-kadang bersuara keras, itu tidak mengapa, asalkan selamat dari riya. Sebagaimana di hadis tadi, innahu awab, hadis Abdullah Dzul Bajadain, dan tanpa kemudian mengganggu kenyamanan orang lain. Sebagaimana dikatakanlah An-Nawawi. Namun untuk dikir setelah sholat secara khusus, ya, maka apakah kemudian suara lirih ataukah keras, ya, maka ini satu hal yang juga diperselisihkan ulama yang tadi telah kita baca sebagiannya, ya, kita baca pendapat Imam Ahmad yang beliau menjaharkan sebagian dikir menjaharkan sebagian zikir setelah selesai sholat dan mensirkan yang lain. Dan kemudian, dan ini adalah riwayat yang paling kuat, sebagaimana kutipan di depan. Kutipan di depan itu kalau dari Imam Ahmad dalam masalah ini ada beberapa riwayat. Nah, riwayat yang dinilai paling kuat adalah yang ini, yaitu beliau menjaharkan sebagian zikir kemudian mensirkan sebagian zikir yang lain. Sedangkan Imam Syafi'i di Al-Um ya, mengatakan bahasanya zikir itu adalah setelah sholat fardu itu dengan suara yang lirih. Dengan suara yang lirih kecuali untuk imam dalam rangka tujuan pengajaran. Dan ini juga madhab Syafi'iyah sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi. Sedangkan kalau kemudian sebagian ulama yang lain menjaharkannya, dan di antara ulama muasirin yang menganjurkan untuk menjaharkan tanpa komando, ya, Syaibnu Baz, Syaibnu Utsaimin itu menganjurkan untuk jahar namun tanpa komando. Jahar namun tanpa komando. Dan ini tadi kita dapatkan, ini juga adalah perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan yang lainnya. Kesimpulannya wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, bahasanya zikir setelah selesai salat fardu itu dengan suara lirih. Di antara dalilnya, di antara dalil kalau itu dengan suara yang lirih dan adalah kisah sahabat yang miskin yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahasanya orang-orang kaya memborong pahala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka untuk bertasbih 33, alhamdulillah 33, takbir 33. Kemudian setelah itu kemudian para selain ini diamalkan oleh para sahabat-sahabat yang fuqara yang masakin, beberapa waktu kemudian setelahnya mereka kembali menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami telah mengetahui apa yang kami amalkan." Telah mengetahui apa yang kami amalkan. Maka mereka pun kemudian juga membaca zikir ini dengan membaca zikir ini sebagaimana kami melakukannya, dan mereka punya sisa harta untuk jihad, untuk haji umrah dan yang lainnya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, demikianlah anugerah Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka lihat para sahabat-sahabat yang kaya ini, mereka tidak mereka tidak mengetahui langsung dari Nabi. Tidak mengetahui langsung dari Nabi, sallallahu alaihi wasallam, bahkan di satu riwayat di kemudian dijelaskan bahwa sahabat-sahabat yang kaya ini bertanya kemudian ada yang bocorkan, bertanya dan bocorkan. Ini menunjukkan kalau itu dengan itu dilakukan oleh para sahabat yang miskin juga dengan suara lirih. Mereka tidak al-zahir Nabi juga membaca hal ini. Kemungkinan yang lebih mendekati, Nabi juga berzikir dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allah Akbar 33. Dan sahabat yang kaya tidaklah tahu dari Nabi. Menunjukkan kalau zikir Nabi itu lirih. Kemudian mereka tahu dari sahabat-sahabat yang miskin. Di sebagian lafaz hadis ini mereka bertanya dan ada yang ngasih bocoran. Ya, maka ini mereka perlu bertanya. Mereka perlu bertanya untuk tahu hal ini. Menunjukkan kalau itu zikirnya sir. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima alam tana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah diperbolehkan punya nama yang panjang lebih dari satu kata? Jawabannya, sebagian ulama, ya, tepatnya Syekh Bakar Abu Zaid di kitabnya Taswiyatul Maulud memakruhkan hal ini. Kecuali untuk tentu nama-nama yang pakai Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Rahman dan yang lain. Sebagiannya memakruhkannya. Namun, wallahu ta'ala a'lam, untuk sampai derajat makruh itu kurang tepat. Makruh adalah hukum syar'i, kita perlu dalil syar'i yang menunjukkan hal ini. Adapun kemudian berdalil dengan itulah realita nama para sahabat, para nabi dan orang-orang saleh, maka yang tepat itu menunjukkan anjuran, namun tidak sampai jika dilanggar menghasilkan hukum makruh. Maka sebaiknya disarankan meneladani mereka, namun tidaklah kemudian kita katakan siapa yang tidak meneladani mereka dia terjumus dalam satu dalam hal yang hukumnya makruh. Jika satu negeri dipimpin oleh seorang non-muslim, sebagian besar jajaran pemerintahnya atau menterinya adalah muslim, apakah masih bisa disebut pemerintahan muslim? Wallahu a'lam, bukan pemerintahan muslim. Sebagaimana pemerintahan Mesir di masa Nabi Yusuf, kita katakan itu adalah pemerintahan musyrik. Meskipun menterinya adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Apakah boleh kita membunuh kucing liar yang berkeliaran di dalam rumah kita karena sering buang kotoran sembarangan? Maka ini yang salah yang punya rumah. Yang salah yang punya rumah, bukan kucingnya. Kenapa dia bisa keliaran di dalam rumah? Ya, berarti pintunya tidak tertutup dan sebagainya. Maka ya tinggal kemudian perhatian dengan pintu dan yang lain, atau kemudian ditangkap kemudian dibawa di tempat yang jauh ya, lain kabupaten. Maka dia tidak akan kembali ya, maka wallahu a'lam tidak ada alasan untuk membunuhnya. Di tempat saya kerja semua karyawan otomatis terdaftar di asuransi perusahaan membayar sekitar 80%. Ya, asuransi yang kemudian kita ijbari yang dipaksakan ya apa boleh buat keadaannya dipaksakan diharuskan demikian. Ya, maka yang halal dari asuransi ini, kalau ada klaim asuransi, maka yang halal adalah apa yang disetorkan oleh perusahaan, berarti pemberian perusahaan dan potongan gaji. Ini, akumulasi dari itu semua adalah halal. Pemberian perusahaan yang tadi dikatakan 80%, kemudian jika ada potongan gaji yang diambil untuk itu, ya maka juga bisa ditambahkan. Kalau yang pemberian perusahaan statusnya hadiah untuk karyawan, ya adapun jika uang potong gaji kita, maka itu memang milik kita. Ya sisanya yang lain, akumulasi itu semua, maka itu hak kita. Kemudian yang lain, yang lebih dari itu, maka itu bukan hak kita, namun ada di tangan kita, maka wajib disalurkan untuk kegiatan sosial. Apa hukum donasi untuk masjid yang mengadakan acara-acara yang tidak dituntunkan? Ya, jika dimaksud donasi itu adalah bangun masjid, dan masjid itu dibangun untuk kemudian sholat, maka berpahala donasi tersebut. Donasi tersebut, kita tidak mau memberikan donasi untuk kegiatan yang menyelisihi syariat, kegiatan yang tidak ada tuntunannya untuk masjid, ya masjidnya untuk sholat, dan sholat meskipun mereka gemar dengan amal-amal yang tidak dituntunkan, sholatnya berpahala, dan ibadahnya kemudian berpahala meskipun ya ada kemudian cacat dalam masalah ini, namun tidak menghalangi untuk mendapatkan pahala darinya. Meskipun kalau bisa kita katakan, kalau ada masjid yang lebih baik, itu yang lebih baik. Namun kalau kemudian, namun jika tidak ada, atau kemudian dengan cara ini kemudian kita bisa mendekatkan diri dengan mereka, bahasanya kita ada maslahat dakwah, kedekatan, kedekatan, kemudian tidak ada kemudian suudon, kemudian menghilangkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik dan sebagainya, karena kemudian yayasan sosial kita mau membantu mereka bangun masjid, maka kemudian ada relasi yang baik, kemudian saling kenal, kemudian saling dekat, dan tidak ada buruk sangka dan sebagainya, tuduhan yang macam-macam itu punya manfaat demikian, maka ini satu hal yang bermanfaat dan berfaedah. Bagaimanakah membuat mahar dari kerajinan uang? Masya Allah ya, uang jadikan kerajinan. Seperti uang yang disusun atau ditata menjadi sebuah kotak. Pertama, saya belum pernah lihat hal ini. Kemudian yang kedua, ya tentu ini satu hal yang bernilai, dan semua yang bernilai bisa dijadikan sebagai mahar. Jika kita berpikir bahasanya amal kita tidak berarti apa-apa, dan berpikir bahasanya amal tersebut tidak sempurna sehingga kita tidak bernilai di sisi Allah, lalu bagaimanakah kita mengkompromikannya dengan hadis qudsi yang mengatakan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka di satu sisi, maka di sini ada dua sisi yang kita ini, di satu sisi kita menyadari bahasanya amal kita itu tidak bernilai. Tidak tahu kemudian dari sekian banyak amal yang kita kerjakan, ya kalau dirasa banyak, manakah kemudian yang Allah terima dan yang berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dan ini sebagai motivasi kita untuk kemudian meningkatkan kualitas amal, untuk kemudian meningkatkan kesungguhan dalam beramal dan seterusnya. Namun di sisi yang lain kita juga punya roja. Di sini tadi adalah hasil dari khauf, kemudian menghasilkan khauf. Kita khawatir amal kita tidak diterima. Namun tidak boleh kemudian beribadah hanya dengan semata-mata khauf. Nah, harus diiring dengan rojak. Di sisi yang lain kita Allah itu menurut sangkaan hambanya. Maka di sini kita pun berharap bahasanya apa yang tidak bernilai ini, apa yang sedikit ini, ya, itu bisa menjadi itu adalah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksanya, karena Allah adalah zat yang syakur, zat yang membalas yang sedikit dengan yang sangat banyak. Maka dua hal ini dikompromikan karena memang kewajiban kita untuk memiliki dua-duanya. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya khauf dan punya roja. Tidak boleh roja saja dan tidak boleh khauf saja. Namun di situ ada sisi hati, di mana di situ ada khauf dan di sisi hati yang lain ada roja. Maka itu tidak bertentangan karena memang disyariatkan untuk menggabungkannya. Jika ada seorang yang wanita yang menikah dengan syarat jika sudah menikah nanti dia tidak mau hamil terlebih dahulu sampai waktu yang ditentukan, bolehkah syarat tersebut? Ya, jika yang jika maksudnya dia mengajukan syarat, saya menerima lamaran Anda dengan syarat ya, nanti setelah menikah kemudian blak-blakannya kemudian KB terlebih dahulu sampai waktu yang kemudian disepakati, maka ini kesepakatan yang kemudian wallahu ta'ala a'lam, satu hal yang tidak masalah. Dan jika laki-lakinya kemudian mengiyakannya, maka wajib baginya untuk kemudian memenuhinya. Jika tidak, maka dia adalah orang yang menyelisih janji dan itu adalah sifat yang tercela. Namun perjanjian yang tidak sah, syarat yang batil adalah manakala mensyaratkan ya, saya mau menerima lamaran Anda namun setelah akad nikah kita tidak hubungan suami istri. Nah itu persyaratan yang batil. Ya cuma akad saja, cuma boleh boncengan, boleh ini, namun tidak boleh yang lain-lain. Maka ini syarat yang batil karena menyelisih maksud dari akad nikah. Yaitu halalnya hubungan. Kecuali memang kemudian memang hidupnya dipisah. Memang kemudian ada kesepakatan untuk cuma sekedar akad nikah dan hidupnya pisah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nikahnya dengan Aisyah. Ya, kemudian diterima lamarannya namun belum kemudian dukhul. Belum kemudian dikumpulkan, hidupnya masih sendiri-sendiri, si wanita yang kemudian hidup masih dengan orang tuanya, ini kemudian si laki-laki hidup masih kemudian di kos-kosannya, nanti kemudian disepakati, sebagaimana Ibunda Aisyah, nikah umur 6 tahun, kumpul 9 tahun, 3 tahun setelah akad nikah, baru kemudian kita ketemuan. Nah, ya, maka kalau itu yang disyaratkan tidak masalah. Namun kalau akad nikah kemudian satu rumah, satu tempat, namun kemudian disyarati, non selama kita satu tempat, tidak ada hubungan suami istri selama 3 tahun lamanya. Maka ini perjanjian dan persyaratan yang menyelisihi maksud dari akad nikah. Maka ini tidak benar. Namun kalau sekedar kemudian disyaratkan, ya, misalnya kemudian saya kemudian bersedia untuk dikumpulin namun ya, pakai kontrasepsi ya, kemudian disepakati, maka wallahu ta'ala a'lam ya, insya Allah itu satu hal yang tidak mengapa jika telah diterima oleh si pihak laki-laki. Maka pihak laki-laki secara agama punya kewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan janjinya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wassalamu wasallam barakatuna anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.